Bisa kita mulai lagi. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Masuk ke pembatal Islam yang kelima. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, man adghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa law amila bihi kafara. Pembatal yang kelima, man adghada, barang siapa yang membenci shay'an, sesuatu, mimma ja'a bihi ar-rasul, sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau amina bihi, walaupun dia mengamalkannya tapi dia membencinya, kafara, maka dia kafir. Di sini pembatal kelima ini membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syariat Islam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-khamis min nawaqidil Islam, yang kelima diantara pembatal keislaman ialah man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayubghidu ma ja'a bihi ar-rasul riddatun fabughdu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun, maka membenci bughdu ma ja'a bihi ar-rasul, membenci apa yang dibawa oleh Rasul, itu adalah kemurtadan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata amalahum. Maka Allah menghapuskan amal-amal mereka. Al-karahatu, ya dzalika bi annahum karihu karahatu, hiya al-bughdu, itu maknanya sama, yaitu membenci, tidak suka. Ya. Wa hadha riddatun walau amila bihi, maka ini adalah riddah, sebuah kemurtadan. Walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya. Ya. Fa innahu yakfuru. Ya. Maka dia kafir. Bughduhu fil qalbi. Walau kana ya'malu bihi fil zahiri. Dia membencinya di dalam kalbunya, walaupun secara zahirnya nampaknya dia mengamalkannya. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan. Fa ahbata amalahum. Maka Allah akan menghapus semua amal mereka. Yang paling rawan di saat ini dari syariat yang dibenci ialah poligami. Namun perlu diperhatikan, ini keterangan dari Syekh Ibn Baz. Syekh bin Baz menyatakan di Subul Salam, kalau seorang wanita, ya, dia tidak setuju poligami kalau itu suaminya. Saya setuju poligami asal jangan suami saya. Nah, itu bukan kemurtadan. Sama seperti seorang yang ketiduran, bangun-bangun subuh, apaan sih ntar dulu ah. Dia lebih suka tidur pada sholat. Bangun-bangun sholat, apakah dia bilang, oh dia membenci nih, kita bawakan kelima nih. Hey, Syekh Muhammad berkata, Syekh Muhammad bin Abdullah, man abghada syai'an mimma ja'a bihi rasul, walau amila bihi kafara. Apakah gitu? Enggak. Dia hanya tidak menyukai apa? Hah? Dia tidak menyukai apa? mungkin dibangunin tempat apa, ya kayak tadi lah, hawa nafsu dia. Dia tidak membenci sholatnya, sama kayak wanita, dia tidak membenci poligaminya, enggak. Ya, namun dia nggak suka kalau suami dia. Bung Karno poligami kan itu. Jenderal Ahmad Yani poligami. Ya. Ini poligami-poligami. Silakan, Kak, bapak saya juga poligami. Asal jangan suami saya. Nah, ini bukan dikategorikan masuk ke pembatal kelima ini. Yang dikategorikan masuk pembatal kelima ini ialah memang yang benci poligami, mau yang suami dia kayak, mau suami orang lain kayak. Benci, benci dibangun di atas kebencian, ketidaksukaan terhadap syariat. Sebagaimana partai setan kemarin punya slogan partai anti poligami. Ya. Nah ini yang paling rawan. Membenci apa lagi? Cingkrang. Membenci apa lagi? Jilbab. Membenci cadar. Ya, jenggot. Maka kalau bencinya ini benci terhadap syariat Allah, ya maka kufur. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini benci, ini ketidaksukaan di hati. Nanti lewat lisan lagi juga ada nanti, istihza. Nah, maka masuk ke pembatal keenam. Pembatal keenam, as-sadis, yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dini rasulih. Aw istawa billahi aw iqabihi kafara. Yang keenam. Man istahza'a bi syai'in min dini rasulih. Barang siapa yang mengolok-ngolok, beristihza, mengejek, mengolok-ngolok. Ya. Mengolok-ngolok bi syai'in min duni rasul, sesuatu dari agama Rasul, yaitu syariat Islam. Au sawabillahi atau pahala Allah. Au iqabi atau siksa dari Allah, diejek-ejek, kafara, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ya. Ini mengejek-ngejek ada dua bentuk. Secara sorohah memang lisan keluar, meledek-ledek Islam, ataupun dengan isyarat. Kalau isyarat ya bahasa, bahasa tubuh. Ya. Entah dengan kedipan mata atau dengan saling gini-gini ngeledek. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhabu. Wa idza marru bihim yataghamazu. Orang-orang yang musyrikun, kafirun, mujrimun ini kalau diistilahkan kata para ulama ialah kafir. Ya, kalau orang-orang mukmin melewati mereka, maka mereka yadhabun, tertawa. Ya. Orang-orang kafirun mentertawai orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazu. Kalau orang-orang beriman lewat, mereka saling mengedipkan mata. Nah, ini dikatakan di Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau Durus Nawawiyyul Islam. Ini dengan soroha dan isyarat, ya. Dan perlu diperhatikan yang namanya mengolok-olok itu hukuman itu tertimpa kepada yang hadir di saat pengolokan itu terjadi yang tidak mengingkari. Jadi bukan hanya di satu majelis yang ngolok satu orang yang dihukumi satu orang itu aja, tidak. Tetapi semua yang hadir di situ, ya, semua yang hadir di situ. Nah. Lihat, kita baca dulu nanti. Nanti kita terangkan terkait dalilnya ini. As-sadis kata Syekh, min anwa'i riddati al-istihza'u bima anzalallah. Yang keenam dari jenis-jenis kemurtatan adalah mengolok-olok apa yang Allah turunkan, syariat Islam. Au bi syai'in mimma ja'a bihi ar-rasul. Atau mengolok sesuatu dari yang dibawa oleh Rasul. Walau kana minas sunani wal mustahabbati. Walaupun itu adalah dari bentuk sunnah-sunnah, bahkan mustahabbah. Sunan jamak dari sunnah. Ya, kasiwak, semisal siwak, waqasi syawa, waqasi syarib, potong kumis, waqlu sya'ri, ya, potong kuku, ya. Fa'afwan, waqlu sya'ril ibti, potong bulu ketiak. Wa taqlimil adhabiri, atau memotong kuku. Ya. Idza stahza'a bihi sara kafira. Jika dia mengejeknya, mengoloknya, maka dia kafir. Wadalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dalil keterangan atas hal ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum Jika engkau tanya kepada mereka, la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, maka mereka akan jawab, kami ini kan cuma nakhudu wa nal'ab, ya, kami ini kan cuma gurau je, katanya. Kami ini kan cuma bergurau main-main aja. Ya. Kami ini cuma gurau aja. Maka kata Allah, qul abillahi wa ayati wa rasulihi, katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. Lah tadi jangan kalian minta udzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Padahal asbabun nuzul ayat ini terkait tentang seorang yang mengejek sahabat dan Rasulullah. Ya. Ma ra'aina misla qura'ina arghaba butunan. Ya. Kita tidak pernah melihat qura, kita ini yang dimaksud adalah qura, yaitu sahabat dan Rasulullah. Yang lebih memprioritaskan masalah perut, paling rakus. Ya, paling pengecut. Ya, wa aqdaba al-sinan, yang paling dusta. Yang ngomong satu, yang lain diam. Nyimak. Kecuali satu orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka kata para ulama, yang berbicara satu, yang divonis semua. Yang divonis satu majelis. Ya, karena Allah berfirman, ya, qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum, bukan kunta. Tastahzi'un, bukan tastahzi'un. La ta'tadiru, bukan la ta'tadir. Qad kafartum, bukan qad kafarta. Ba'da imanikum, bukan ba'da imanika. Semua dengan siap, dengan redaksi jamak. Maka kata para ulama di antara Syekh Ibn Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa yang menghadiri majlis, yang di majlis tersebut dihina ayat-ayat Allah, diolok-olok Islam, entah di majelis lawak, di majelis komika, di majelis ngumpul-ngumpul, di majelis reunian, yang hadir di situ tidak mengingkari, diam saja, maka mereka murtad semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sami'tum ayatillahi yughfaru wa yustahza'u biha, fala taqulu ma'hum." Jika engkau mendengar ayat-ayat Allah didustakan, diolok-olok, fala taqudu ma'hum, jangan kalian duduk sama mereka. Jangan kalian duduk sama mereka. Ini sudah perintah Allah. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengejek-ngejek ayat-ayat kami, fa'rid anhum, berpaling dari mereka. Dua ayat menjelaskan kepada kita, jangan kita duduk di majelis yang diolok-olok, di majelis tersebut syariat diolok-olok. Mereka mengejek. Idza sami'tum ayatillahi yughfaru aw yustahza'u biha fala taqudu ma'ah. Jangan kalian duduk sama mereka. Kalau kalian dengar ayat Allah didustakan dan diolok-olok, maka hukumnya sama. Maka komedian, komika, pelawak di majelis lawak yang mentertawakan Islam, syariat Rasulullah, mereka diam saja, maka mereka murtad semua. Apalagi kalau mereka ikut tertawa, terbahak-bahak. Sebagaimana yang kemarin itu, ya, setan di Maulid Nabi mengomentari pernikahan Nabi SAW dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Wah, ditertawakan. 9 tahun enggak masuk akal saya. Ketawa dia, ketawa. Hadirin ketawa juga. Kufur. Ya. Dan kata Syekh bin Baz di Subulus Salam, bahwa istihza, mengolok-olok agama, tidak ada uzur berdasarkan kesepakatan para ulama. Kenapa bisa mengedek? Karena ngelawan. Ini lebih dari yang kelima. Pembelaan kelima, benci dalam hati. Kalau ini udah berani merespon dengan lisan, Allahu musta'an. maka bahaya. Nah, ini ngeri ini, ya. Ini banyak main-main. Islam jadi lawakan semua. Jadi lawakan. Allah musta'an. Ya. Kemudian, ya. Namun perlu diperhatikan, yang masih khafi apakah lawakan atau bukan itu tidak boleh diputus. Makanya tadi kata Syekh Shalih Fauzan yang kita kutip dari buku Aqwal Syekh bin Baz fi Udhur bil Jahal, yang khafi yang samar tidak boleh langsung diputus. Yang samar itu meledek agama atau bukan gitu. Meledek Islam atau bukan, meledek Allah atau bukan. Ini yang dimaksud yang tidak ada kemungkinan yang lain ialah dia mengolok di situ. Dia mengolok. Dia memperolok. Hal sini ya. Dia memperolok. Bukan yang enggak ada kemungkinan. Kalau yang ada kemungkinan, ini bisa jadi ngolok, bisa jadi enggak. Itu enggak boleh. Dibonis. Hal sini ya. Jadi yang dikatakan pembatal keislaman, yang mengolok jelas, baik dengan sorohah, gamblang lisan dia, maupun isyarat bahasa tubuh dia. Ya, bahasa tubuh kayak tadi. Dengan kedipan mata, atau dengan kayak begini, kayak gitu-gitu. Nah, apa itu namanya? Kode. Hah? Kode. Nyinyir. Nah. Nyinyir. Nyinyir. Masa nyinyir sih? Ya. Baik. Falladhi yastahzi'u bi syai'in mimma ja'a bihi rasul fardhan aw wajiban aw sunnatan fa innahu yakunu murtaddan 'an dinil Islam. Ya. Maka orang yang mengolok-olok sesuatu dari yang dibawa oleh Rasul, apakah itu fardhon ibadah yang wajib, wajiban ibadah fardu wajib atau sunnatan sunnah, maka dia murtad keluar dari Islam. Ya dan billah. Ya. Kemudian, ma balukum? Ya, kalau itu, ya, ma balukum? Apa pendapat kalian? Billadhi yaqul, dengan orang yang menyatakan ifa'ul lihyah wa haqqus syarib wa akhdul abati wa kusrul barajimi hadihi kusurun. Apa pendapat kalian dari orang yang menyatakan bahwa ifa'ul lihyah, membiarkan jenggot tumbuh, wa haqqus syarib, merapikan kumis, wa akhdul abati, apa namanya, mencabut bulu ketiak, wa ghuslul barajim, dan mencuci, membasuh jari jemari ketika wudu nih, menyela-nyela. Ya. Itu cuman kusur, kata dia. Itu cuman kulit aja, itu permasalahan kulit, kata dia. Hadza huwal istiza'u bidinillah. Maka ini adalah bentuk pengolok-olokan terhadap agama Allah. Li'anna hadza tanaqqusun lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini adalah bentuk perendahan terhadap agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hah? Eh, kelewat ya. Mana sih? Wah, kelewat. Kopinya habis sih. Pola kopi lagi, lainnya udah habis. Mana-mana tadi? Oh, idha qalu. Idha qalu hadha syai'a walau kanu hum ya'malunahu wa innahum yartadduna 'anid din. Nah, jika mereka menyatakan demikian, walaupun mereka mengamalkannya, maka mereka keluar murtad dari agama. Di anna hadza tanaqqusun lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah bentuk perendahan terhadap apa yang dimulai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu, maka yang wajib ialah ta'zimu sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ihtiramuha, memuliakannya. Wa hatta law anna al-insana waqa'a fi syai'in minal mukhalafati li hawa fi nafsihi. Maka yang wajib memuliakannya, hatta walau in wa hatta walau anna al-insana. Ya. Sampai pun apabila seseorang manusia terjatuh. Dia terjatuh fi minal fi syai'in dari sesuatu hal minal muqalabati berupa dia menyelisihi lihawa fi nafsihi karena hawa nafsu yang ada di diri dia menyelisihi agama ini fa innahu yahtarimu sunnatar rasul maka dia wajib memuliakan menghormati sunnah rasul ya misal dia celananya enggak cingkrang celananya menjulur ke bawah dia wajib memuliakan orang yang sunnah rasul tadi okelah orangnya enggak dia muliakan tapi dia wajib memuliakan sunnah rasul itu yang nabi sabdakan izarul muslim ila nisfi saq fala haraja wala junaha bima bainahu wa baina min alka'bain tidak mengapa pakaian antara tengah betis dan mata kaki artinya di atas mata kaki itu adalah ajaran rasul ternyata dia enggak bisa karena mungkin dia lebih berpendapat boleh di bawah mata kaki asal tidak ada kesombongan atau dia mengatakan wah di kantor saya susah atau dia mengatakan oh mertua saya galak misalkan kalau saya itu kan bisa dipecat jadi mantu nah. Gitu nah akhirnya dia ini menjulur ke bawah nah dia sudah enggak mengamalkan dia harusnya apa memuliakan sunnah tadi memuliakan amalan hati dia mengagungkan sunnah ini. Nah, ini sudah enggak ngamalin, ngeledek pula lagi. Waduh. Nah, udah enggak ngamalin, ada orang yang jas mata kaki. RCTI. Rombongan celana tinggi. Ngeledek dia. Hah? Ngeledek dia. Ini. Itu orang ini tuh orang-orang kan sawah apa itu Salafi Wahabi ngeledek dia udah gak ngamalin ngeledek pula harusnya memuliakan ya Allah saya pernah digituin soalnya iya saya pernah digituin ah yang gituin saya gak ngamalin lagi ya Allah ngedek lagi, udah gak ngamalin ngedek lagi dinasehatin, ya tahu sendiri lah ya. Wayahtarimu sunana dia mesti memuliakan sunnah-sunnah wayahtarimul ahadisa dia mesti memuliakan hadis-hadis wala yakulu hadihi kusyurun dia jangan mengatakan, ah ini kan kusyur kulit aja gak bisa dikatakan ya walaupun dia menyatakan yang penting enggak sombong. Ya udah memuliakan sunnah, muliakan sunnah. Ini masih mending. Ya, masih mending dibandingkan dengan yang udah enggak ngamalin, enggak memuliakan sunnah tadi. Taib, ya. Sama ini muslimah, ya. Udah jilbabnya naik ke atas. Ya ketat. Setiap ngaku muslimah yang berjilbab besar, ngeledek lagi. Ngeledek lagi. Ya, ngeledek. Harusnya dia memuliakan ini yang idealnya, muslimah yang ideal, pakaian yang ideal. Ngeledek lagi, Allah musta'an. Apalagi yang sekarang yang nggak pakai jilbab ngeledek juga. Oh, ya. Yang penting hatinya, murjiah. Kan yang penting hatinya, dijilbabin gitu, murjiah. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala, lihat di atas di matan, kata Syekh. Dalilnya ialah firman Allah Taala. Wala in sa'atahum la yaquluna innama kunna naqulu wa nal'ab. Kalau engkau tanya kepada mereka, kenapa mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah? Mereka menyatakan kami cuma bergurau dan main-main saja. Qul abillahi wa ayati wa rasulih. Katakanlah kepada mereka wahai Nabi, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya? Kuntum tastahzi'un. Kalian mengolok-olok, la ta'tadiru. Jangan kalian ya. Meminta uzur lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Ya. Innafu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Ya. Sababun nuzulil ayah. Sebab menurunnya ayat ini. Syahidnya tadi di mana? La ta'tadiru qad kafartum. Dari ayat qul billahi wa ayati wa rasulih sampai qad kafartum ba'da imanikum. Sebab turunnya ayat ini. Anna jama'atan kanu ma'ar rasul sallallahu alaihi wa sallam fi Tabuk. Bahwa sekelompok jamaah yang dahulu bersama Rasul sallallahu di peperangan Tabuk, wahum muslimun, mereka adalah kaum muslimun. Summa fi majlisin sara yaqulun. Kemudian di sebuah majlis, ya, saru yaqulun, mereka berkata, salah seorangnya aja nih, ma ra'aina mithla qurra'ina haula'i akdaba al-sinatan wa arwaba butunan wa ajnaba indal liqa. Kita tidak pernah melihat qurra' kita. Qurra' jamak dari qari, yang dimaksud ini adalah ulama, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Kita tidak pernah melihat ulama kita ini. Mereka ini yang akdaba al-sinatan, yang paling dusta lisannya, wa arghaba butunan, yang paling memprioritaskan urusan butun, perut, paling rakus, wa ajbana, dan yang paling pengecut, inda liqa, ketika berjumpa, maksudnya berjumpa musuh, ya'nuna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashabahu, dan para sahabat, wa kana ma'ahum syabun minas sahabah. Dan waktu itu diantara mereka ada seorang pemuda dari kalangan sahabat. Faghtadha, maka dia pun marah. Min hadal kalami, dari ucapan tersebut. Wadahaba yuballighur rasulah, dia pun pergi untuk menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Bima qalahu al-qawmu, terkait apa yang dikatakan kaum tersebut. Fawajadal wahya qad sabaqa, dan dia mendapati wahyu telah mendahulinya. Artinya Allah telah diberitahu oleh Allah telah memberitahu Rasulullah SAW. Faja'al qawmu ya'tadirun, maka kaum tadi minta uzur, minta toleransi. Lima alimu, karena mereka mengetahui annar rasulah, bahwasanya Rasulullah SAW ittala'a ala madara fi majlisih. Karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah SAW ittala'a, telah tahu, telah mengerti, ya, ala madara, terkait apa yang telah terjadi fi majlisihim. Wa qama wahidun minhum, maka berdirilah salah seorang di antara mereka. Ya. Wa ta'allaqa bi nis'ati naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bergantungan pada tali pelana kuda ontaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raqibun. Sedangkan Rasulullah SAW sedang dalam keadaan mengendari ontak tadi. Waqal, dan mereka berkata, salah seorang di antara mereka, ya Rasulullah, wahai Rasul, innana natahaddatsu hadis ar-rabbi, kami cuma ngobrol, ya, ngobrol hadis ar-rabbi, ngobrol orang yang lagi berkendara, biar gak bosen. Ada yang kayak tadi ngomong lah, naqta'u bihi anna as-safara, supaya kita memotong jarak safar yang jauh. Kan kalau sambil ngobrol gak kerasa. Ma qasadna al istihza'a, kita gak bermaksud ngolok-ngolok. Innama qasadna al mazhu, kita yang kita maksud cuman al mazhu, bercanda. War rasul sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu ilaihi, Rasul tidak menoleh kepadanya. Wa innama yaqra'u alaihi, dan Rasul hanya membacakan kepada orang tadi hadihil ayata, ayat ini. Orang tadi minta udur, dijawab oleh Rasul pakai ayat ini. Wala in sa'atahum, jika mereka, jika engkau tanya kepada mereka, la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab, maka mereka akan mengatakan, kami ini hanya bermain gurau dan bermain aja. Qul abillahi wa ayati wa rasulikum kuntum tastahzi'un, katakanlah apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi. Qad kafartum, kalian telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Ya. Lahid kaulah, coba perhatikan firman Allah. Qad kafartum, perhatikan firman Allah. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Padalla ala annahum qabla hadhil maqalati kanu mu'minin, maka ini menunjukkan bahwa mereka sebelum mengucapkan ucapan tersebut, mereka adalah mu'minin, Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Falamma qaluha, maka ketika mereka mengucapkannya, irtaddu anil Islam. Maka mereka murtad keluar dari Islam. Ya. Wa hum yaqulun hadza mazhun, mereka mengatakan ini kan bercanda saja. Li'anna umura dini la yumzahu fiha, karena urusan agama enggak boleh dibercandakan. Faqad kaffarahumullahu ba'da imanihim, maka Allah telah mengkafirkan mereka. Kaffarahumullahu ba'da imanihim, setelah sebelum keimanan mereka, iman mereka sebentar sebelumnya mereka beriman. Nas'alullaha al-afiyata, kita mohon pada Allah keselamatan. Ya. Fahada dalilun ala anna sabballahi aw rasulihi, maka ini adalah dalil bahwa barak ala anna man sabballaha wa rasulah, afwan, ini adalah dalil bahwa barang siapa yang mencela Allah, ya, bagi orang yang mencela Allah dan rasulnya, aw kitabahu, mencela kitabnya Al-Qur'an atau hadis, aw syai'an minal qur'ani, atau sesuatu dari Al-Qur'an, aw syai'an min sunnatir rasuli, atau mencela sesuatu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu yartaddu anil islami, maka dia murtad keluar dari Islam. Wa in kana yamzahu, walaupun dia bercanda. Nah, ini kata para ulama, kufurnya orang yang beristihza mengolok-olok Islam walaupun dia bercanda atau serius, dia tahu konsekuensi hukumnya atau tidak tahu. Nah, ini penting ini untuk kita jauhi yang demikian. Mana lagi? Wa aina alladziina yaqulun innahu la yartaddu illa idza nawa min qalbihi. Kata Syekh, ya, dari mana, ya? Ini ya. Wa aina alladzi, mana orang-orang yang mengatakan, ya, sesungguhnya dia tidak murtad, yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok ini, kecuali jika itu niat-niat mengejek itu dari hatinya. Walau sabballaha wa rasulah, seandainya dia mengejek, mencela Allah atau dan Rasul, awil Qur'ana, atau mengejek Qur'an, manahkumu alaihi, kita tidak memvonis dia, illa idha kana i'taqadahu, kecuali jika dia meyakininya. Manahkumu alaihim, kita tidak memvonis mereka, bimujarradi takallumi, awil talafudhi, awil fi'li. Oh, ini bahasa. Ya. Kata Syekh kemudian, mengutip ucapan mereka, kita tidak menghukumi mereka hanya karena ucapan, ya, hanya karena takalum ucapan atau talafut, melafatkan semata, au fi'li, atau melakukan saja. Mesti pakai hati. Ya. Jadi kalau ada orang yang mencela Rasul, lihat hatinya. Ini murji'ah tulen. Murji'ah tulen. Ya. Ma, kemana lagi? Min aina atau bihadal kalami wa hadal qaidi? Ya, dari mana mereka mendatangkan kalam seperti ini dan ketentuan seperti ini? Mesti kalbunya. Allahu hakama alaihim birriddati, padahal Allah memvonis mereka dengan kemurtadan. Wa hum yaqulun, dan mereka padahal sudah mengatakan, kunna nakhudu wa nal'abu, kami cuma bermain-main dan bergurau. Hatinya enggak, cuma berlisan aja. Kan begitu? Hum mu'minuna billahi wa rasulih muwahhidun, mereka sebelumnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Muwahhidun, orang yang bertauhid. Terang muwahhidun bukan dipahami orang yang sepisal Pak Repi. Tapi ya bertauhid. Nanti repot kalau definisi itu muwahhidun, berarti yang enggak seperti itu musyrik tuh. Muwahhidun, paham muwahhidun? Hah? Definisi lainnya? Saya ngerti udah ma'rifat. Walakin lama qalu hadhil maqalata, namun tatkala mereka mengucapkan ucapan ini, Ya Allahu Jalla wa Ala qala, maka Allah Jalla wa Ala berfirman, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Lam yaqul, Allah tidak berfirman, in kuntum ta'takiduna hadza, kalian kafir, in kuntum, jika kalian ta'takiduna hadza, jika kalian meyakininya. Enggak, tapi langsung Allah vonis qad kafartum. Udah. Nas'alullaha ala afiyatah. Kita mohon pada Allah keselamatan. Wa yajibu annal umura, maka wajib bahwa perkara ini, bahwasanya perkara tunazzalu manazilaha, maka wajib bahwa berbagai perkara itu harus tunazzal, didudukkan manazilaha pada posisi-posisinya. La natadakhalu fiha biziyadatin au naqsin au taqyidatin, kita tidak turut campur ya di dalam permasalahan ini dengan menambahkan, mengurangi, atau dengan taqyidat, dengan ketentuan-ketentuan min indi anfusina, dari diri kita sendiri. Allahumma sa'ala an aqidatihim, Allah tidak menanya tentang akidah mereka. Ma dzakara annahum ya'taqidun, Allah tidak menyebutkan mereka meyakininya. Bal hakama alaihim birriddati ba'dal iman, namun Allah memvonis mereka murtad setelah sebelumnya mereka beriman. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Ya. Kalian kufur setelah sebelumnya kalian beriman. Ya. Warattaba hadza 'ala al-qawli warattaba hadza 'ala al-istihza'i. Ya. Maka Allah sebutkan kekafiran mereka akibat qaul, ucapan, dan Allah menyebutkan akibat ini ya, karena istihza. Ya. Karena mengolok-olok. Walam yuqayyidhu, dan Allah tidak mempersyaratkan bihadhil qaydi, bihadhil quyudi, dengan berbagai ketentuan ini. Mesti meyakini, mesti dalam hati, tidak. Al insanu idza takallama bi kalimatil kufri, seorang jika dia mengucapkan dengan sebuah kalimat kekufuran, wa huwa ghairu mukrahin, dalam keadaan dia tidak dipaksa, yuh kamu alaihi biriddati, maka dia difonis dengan murtad. Amma idza kana, amma in kana mukrahan, namun jika dia dipaksa, fa hadza la yartaddu, maka baru yang seperti ini tidak murtad. Jadi uzurnya hanya dipaksa. Saya dari itu enggak bisa, enggak ada uzur. As-sabi as-sihir, masuk pembatal ketujuh. Ya, yaitu sihir. Kopinya masih ada enggak? Ada. Siapa ya? Ilham. Saya kan kopi enggak? Temu kopi lagi. Hah? Beredik, boleh deh. Itu mau makan kopi itu. Daripada kopinya Pak Revi. Ya. Mana Pak Revi ya? Masih kepala api? Masih. Udah enggak? Udah mulai meninggalkan kepala api dia. As-sabi yang ketujuh, pembatal yang ketujuh, as-sihru, sihir. Ya. Lihat, minhu, diantara sihir, ini banyak sihir ya semuanya ya. Ada santet, pelet, guna-guna, teluh, sugihan, penglaris, susuk, macam-macam lah. Ini semua sihir adalah pembatal keislaman. Semua. Ya. Minhu, diantaranya, ini diantaranya. Yang banyak kan kayak tadi teluh, santet. Minhu as-sarfu wal-atfu. Kalau as-sarfu, memalingkan seseorang dari perkara yang disukai. Jadi biar suami benci sama istri. Itu guna-guna ya. Guna-guna. Jadi ada wanita suka sama pria. Ternyata prianya beristri. Dia enggak mau jadi pelakor. Akhirnya dia guna-guna. Biar apa namanya? Pria ini benci sama istrinya sama keluarganya terus kembali ke dia. Padahal kalau dia gentle, kalau cewek gentle, apa? Kalau dia ya, kalau dia berani ya, kalau dia bijak ya. Datang itu ke cowok, saya siap jadi yang kedua. Nah, gitu, jangan malam apa mengguna-guna udah syirik. Gak dapet, coba dia hidup dalam romantika bahagia poligami. Apa barakah? Aduh. Ya ada ibu-ibu ya? Waduh. Biasanya habis begini ditahdirin sama ibu-ibu. Ya, gak apa-apa ya. Siapa sih yang antar bawa istri? Gak ada yang ngaku langsung. Takut langsung. Aduh. Ya, minhu asarku. Memalingkan seseorang dari perkara yang dia sukai. Wah, jadi gak suka. Wal atfu. Nah, atfu kebalikannya. Menjadikan seorang mencintai apa yang tidak disukai. Ya, jadi suka. Peret. Bukan peret makanan lele. Elet, jadi suka gitu, ya. Biasanya wanita-wanita yang kayak begini dia sudah sorof atof, dia sudah mensorof menatof. Pertama dia mensorof mengguna-guna agar cowok ini benci istri anaknya. Kemudian mengatof agar cowok ini suka dia. Lengkap sudah kesirik apa sihir. Ya dan billah. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang melakukannya atau meridoinya, meridoi tidak mengingkari. Nah, khusus meridoi ini masuk semua jenis kekufuran. Kalau dia ridoi, dia ikut kufur. Bukan cuma terbatas di sihir. Ini disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ya di Syarah Tathhirul I'tiqad. Rasul apa namanya? Judulnya Sabilur Rasyad. Sabilur Rasyad. Ya, di syarah Tathhirul I'tiqad. Ridho senang terhadap semua jenis kekufuran, enggak mesti sihir, maka dia kufur. Ya. Maka dia kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Dan keduanya, malaikat tidaklah mengajarkan kepada siapapun hingga keduanya malaikat ini mengatakan innama nahnu fitnah, kami bawa sihir ini sebagai fitnah ujian, fala takfur, jangan kalian kufur belajar sihir. Nah, lihat penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. An-naw'u sabi'u min anwa'ir riddati as-sihru. Ya. Maka jenis yang ketujuh di antara jenis-jenis kemurtatan adalah sihir. Wasihru amalun ya'maluhu as-sahiru. Sihir adalah sebuah amal, perbuatan yang dilakukan oleh sahir, tukang sihir. Wahwa ala nau'aini. Sihir ini ada dua macam. Sihirun haqiqi wa sihirun takhili. Sihir hakiki, hakikatnya ada gitu, memang mudarat. Sihrun takhili, itu sihrun takhili dikhayalkan. Dikhayalkan. Ah, biasa. Syukur. Nah, kalau begini kan bisa sampai asar, insyaallah. Masih ada break enggak, Bapak? Masih satu kali. Iya. Mana lah? Nah, siap. Pertama an-naul awal. Jenis sihir yang pertama. Sihrun hakiki, sihir hakiki. Wa huwa ibaratun an uqadin. Dia adalah ungkapan dari uqad, buhul-buhul. Yanfusu fiha as-sahiru. Yang penyihir meniupinya. Meniup buhul-buhul tadi. Komat kamit. Waraka. Dan dia komat kamit pakai mantra. Wa kalamun yutam tamubih. Ya. Serta ucapan yang dijampe-jampe. Au yasta'inu bisyayatin. Atau yang tukang sihir tersebut yasta'in meminta bantuan kepada setan-setan. Bisyayatini fi kalamihi. Ya, dalam ucapan dia tadi. Wa azaimu jimat-jimat. Yu'allikunaha, yang mereka gantungkan. Gantung di badan, diikat pinggang, di mobil, ya, di rumah, digantungkan. Jimatnya itu apakah dalam bentuk kerang, manik-manik, raja-raja, isim-isim, ya, atau dalam bentuk bambu kuning untuk menghindari setan kolor hijau. Iya, waktu itu ada. Begitu. Iya, real ya. Ada, ingat gak? Ya, perhatikan. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu itu setan yang itu. Ya, wa kitabatun talasimu yaktubunaha bi asma'i syayatin. Ya, juga tulisan-tulisan talasim, mantra-mantra yaktubunaha, yang mereka tulis tulisan-tulisan mantra tadi dengan nama-nama setan. Hada huwa sihrul hakiki, inilah sihir hakiki. Hada yu'assiru fil mahsur, maka ini berpengaruh kepada al-mashur, korban sihir. Ima biqatlihi, apakah itu bisa dengan membunuhnya. Wa ima bi'imradihi, membuatnya sakit. Wa ima bil-ikhlali bi'aklihi, atau dengan mengacaukan ingatannya, akalnya. Hah? Ini kayak orang sakit, ya, disantet, ditelur, ya, dia nggak di otopsi apa di ronsen nggak ada penyakitnya, dokter bingung, wah, ya, akhirnya yang seperti ini dirukia, kemudian dicari buhulnya, dicari di mana itu otopnya, dicari dihancurkan, ya. Kemudian mana lagi, an-nausani, ini sihir hakiki, jenis yang kedua takhyili, sihir takhyili. Bi an ya'mala asya'a, yaitu penyihir melakukan beberapa hal. Yukhayyalu ilan nasi annaha sahihatun wa hiya ghairu sahihatin. Yukhayyalu, dikhayalkan kepada manusia. Dikhayalkan pada manusia bahwa perkara tersebut adalah benar padahal tidak benar. Yukhayyalu lin nasi annahu yuqlibul hajara ila hayawanin. Dikhayalkan bahwa dia membalik, merubah batu ke bentuk hewan. Au annahu yaqtulu syakhsan wa yuhyihi, atau dikhayalkan bahwasanya dia seolah-olah membunuh seseorang kemudian menghidupkannya lagi. Au yaqta'u ra'sahu, atau memenggal kepalanya. Summa yarudduhu, kemudian dibalikin lagi. Au annahu yajurru sayyarata bi sya'rihi, atau dia menarik sayyarah, mobil, bisyarihi, dengan rambut dia. Mobilnya truk lagi. Truknya gandeng lagi. Kontainernya tiga lagi. Au bi asnanihi, atau dengan gigi-gigi dia. Au anna sayyarata tamshi alaihi, atau mobil berjalan di atasnya, dilindas gitu. Wala taduruhu, dan tidak bermudarat untuknya. Kayak kemarin tuh. Lagi apa wisuda pesantren dilindes, jinnya kabur mati. Karena jin ini nggak bisa memberikan manfaat mudarat, nggak bisa. Kalaupun bisa, atas izin Allah. Au annahu yadkhulu finnar, atau dia masuk ke kobaran api. Au yaqulu nar, atau dia makan api, ya, makan beling, kuda lumping. Nah, dibacok kebal kayak kemarin tuh. Pembela penghina Rasul, pamer-pamer. Nih. Lihat. Awiyat anu nafsahu bil hadid. Atau dia menikam perut dia, diri dia dengan hadid, dengan besi, dengan pedang. Ya. Yata anu aynahu. Dia menusuk kedua matanya. Bi asyakhil hadid. Ya, dengan besi panas. Awiyakulu zuzat. Dia makan kaca. Oh, ini benar nih. Makan cermin ini. Tuhan anda kan kuda lumping ini. Saya tahu yo ini. Ya kan? Nah, kalau di Ponorogo tuh, ya, apa? Reok. Yang besar beratnya ratusan kilo bisa digigit pakai gigi. Kemudian dia lompat-lompat, dinaikin orang lagi. Nah, ini. Ini udah ngeri nih, udah semua udah main-main jin. Ya. Ya. Kullu hadhihi, semuanya ini min anwa'i syawadah, di antara bentuk sulap. La haqiqata laha. Tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya. Mithlu sihri saharati fir'auna. Semisal sihir para tukang sihirnya Fir'aun. Ya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini. Yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a. Dikhayalkan kepadanya, kepada Musa. Ya. Dari sihir mereka, sihir tukang sihir Fir'aun. Annaha, bahwasanya tali temali itu tas'a. So, bagaikan ular yang merayap. Musa takut. Allah bilang, la takut. Jangan takut. Musa khawatir, manusia biasa. Walaupun kalau mukul sekali cepol, mati orang. Tapi manusia biasa. Ya. Sekali cepol, sekali pukul. Cepol itu bahasa. Ngerti gak? Atau ini orang alaman, Pontianak semua ini berapa? Atau lagi si Niko. Ngerti cepol? Gak ngerti? Ya. Pukulan ya. Doroba Zaidun Amron. Nah itu. Hah? Zaid menyepol Amron. Baru paham. Mana lagi tadi? Ya. Wa qala ta'ala wa saharu ayunan nas wastarhabahum. Mereka menyihir ayunan, mata-mata manusia. Mereka menyihir semua mata manusia. Wastarhabuhum. Ya, dan menjadikan orang manusia takut kepada mereka. Hadza sihrun takhyili. Ini sihir takhyili. Dikhayalkan saja. Wa hadza yusammunahu al-qumrah. Ya. Inilah yang dinamakan dengan kumrah, warna putih yang ada kekeruhannya, Allati ya'maluha as-sahiru ala ayunin nas. Yang dibuat oleh para tukang sihir terhadap mata, semua mata manusia. Tsumma idan tahat al-qumratu. Nah, kalau kumrahnya itu telah habis, adat al-asya'u ila haqiqatiha. Perkara itu semua kembali kepada hakikatnya. Dihilangin mobil, benar-benar hilang, enggak pakai itu. Itu mata kita yang disihir. Ya. Wasihru kufrun. Sihir inilah kekafiran semua. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ila firman Allah Ta'ala. Walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihrah. Namun setanlah itu yang kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia, mengajarkan sihir kepada manusia. As-sihru ta'allumuhu wa ta'limuhu kufrun billah. Maka sihir ta'allumuhu, mempelajarinya, atau ta'limuhu, atau mengajarkannya, ini adalah kekufuran kepada Allah. Wa huwa naw'un min anwa'ir riddah. Dan dia adalah salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk kemurtadan. Fasahiru murtadun, tukang sihir ya murtad. Idza kana mu'minan tsumma sahara, jika dia sebelumnya mukmin kemudian berbuat sihir, menyihir atau mempelajari sihir atau mengajarkan sihir, ya, atau dia minta datang ke dukun supaya menyihir, wa innahu yartaddu anil dinil islam, an dinil islam, maka dia murtad dari agama Islam. Yuqtalu wa la yustataru, dia dibunuh tanpa dimintai tobat. Inda ba'dil ulama, ini menurut sebagian ulama, li'annahu hatta walau taba fi dhahiri, karena dia hatta wal, sekalipun dia tobat secara dhahir, ya, secara lahiriah, bahwa yukhadi'un nasa, namun hakikatnya dia tetap menipu manusia. Wala yazalu ilmu sihri min qalbihi, dan ilmu sihir la yazalu, senantiasa itu tetap ada min qalbihi, di kalbunya, walau taba, walau dia bertobat sekalipun. Makanya orang yang terlibat ilmu klinik-klinik kayak begini, walaupun tobat, ngaji, gak bisa lepas. Gak bisa lepas. Iya. Ini ngeri ini. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnah. Dalilnya ialah firman Allah. Dan sedangkan keduanya, malaikat yang datang sebagai ujian, tidaklah mengajarkan min ahadin, tidaklah mengajarkan seorang pun, hingga mengajarkan sihir, hingga keduanya berkata, innama nahnu fitnah, kami ini cuma fitnah, ujian. Fala takfur, jangan kalian kufur belajar ini. Maka kalau belajar, kalian kufur. Allahu Jalla wa'ala, maka Allah Jalla wa'ala anzala malakaini minas samai, menurunkan dua malaikat dari langit, yu'allimani as-sihra, yang keduanya mengajarkan sihir. Kenapa demikian? Ibtilaan linnas, sebagai bentuk ujian bagi manusia. Wamtihanan linnas, ibtilaan, cobaan. Wamtihanan, ujian bagi manusia. Wa idza ja'ahum man yuridu ta'allum as-sihri, nah jika ada orang yang ingin belajar sihir datang kepada mereka, ya datang kepada dua malaikat ini, nasohahu, maka keduanya menasehatinya. Ya, qala lahu, keduanya berkata kepada orang yang pengen belajar sihir, innama nahnu fitnah, kami ini cuma fitnah, ujian buat kamu, cobaan buat kamu. Fala takfur, jangan kamu kufur. Yakni la tata'allamis sihra. Maksudnya apa? Jangan kamu belajar sihir. Fadalla ala anna ta'allumas sihr, alla anna ta'allumas sihri kufrun. Maka ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah kekafiran. Masuk pembatal ke-8. Ya. Sedikit lagi kan? Apa? Break. Masih lama. Tenang aja. Masuk maghrib masih lama kan? Asamin yang ke-8. Mau break gak? Nanggung ya. Yang ke-8. Kok semangatnya semangatan antum ya? Ada tawarin break, jangan. Oh, oke lah kalau begitu. Yang ke-8, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Mudaharah, membantu musyrikin. Wa muawanatuhum, menolong mereka, menolong musyrikin, orang-orang kafir, siapa saja musuh Islam. Alal muslimin, untuk menghadapi kaum muslimin. Menolong orang kafir untuk membantu, untuk melawan kaum muslimin. Ya. Kayak opas-opas zaman kompeni. Kenil. Mereka di pihak kafir. Melawan kaum muslimin, mujahidin, pejuang. Mereka kufur. Mereka kufur. Ya. Awet, opas. Yang ngejar-ngejar si pitung. Nah itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang lokal, pribumi. Maka mereka kufur, membantu musyrikin dan menolong mereka, alal muslimin. Asamin min anwa'ir ridah, yang kedelapan dari jenis kemurtadan. Mudaharatul musyrikin 'alal muslimin. Mudaharah ait muawanatuhum. Maknanya sama, membantu, menolong. Fal mudaharah maknaha al-muawanah. Mudaharah maknanya muawanah, membantu, menolong, sama aja. Bi antu'inal kuffara, yaitu seperti Anda membantu orang kafir, ya dan billah, ala qitalil muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Ya dan billah. Ya. Ini ngeri. Bi antu'inu al-kuffar, bi antu'ina al-kuffara ala qitalil muslimin. Wa adiyatil muslimin, dan untuk menyakiti kaum muslimin. Kadzalika man ahabbal kufara fa innahu yakfur. Demikian pula yang mencintai orang kafir, maka dia kafir. Hadza huwa tawalli, karena itulah bentuk loyalitas kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala, berloyal kepada mereka, maka sesungguhnya dia adalah sebagian dari mereka, termasuk golongan mereka. Ya tawallahum bil munasarati, loyalitas terhadap mereka orang-orang kafir dengan menolong, wal mudhaharah atau membantu, au ya tawallahum, atau loyalitas kepada mereka bil mahabbati, dengan mencintai mereka. Fa innahu yakfur, maka dia kafir. Li'annahu ahabbal kufra wa ahabba, karena dia ya lebih mencintai orang kafir, karena dia mencintai orang kafir. Wa ahabbal kufara, dan dia mencintai al-kufri, al-kufra, kekufuran. Wa ahabbal kufara, mencintai orang-orang kafir. Fa yakfuru bidzalika, maka dia pun kafir dengan sebab tersebut. Idza ahabbahum ma'nahu annahu lam yunkir al-kufra. Ya. Jika dia mencintai mereka orang kafir, maknanya dia tidak mengingkari kekafiran. Ya, wa man lam yunkir al-kufra fa huwa kafir. Wa man lam yunkir al-kufra fa huwa kafir. Maka siapa yang tidak mengingkari kekufuran, maka dia kufur. Nah, kalau mencintai orang kafir karena sebab ada kekerabatan, tapi tetap membenci kekafirannya, ini tidak kafir. Karena Allah menetapkan adanya cinta Nabi kepada pamannya yang kafir. Ya. Tapi cinta kekerabatan, bukan cinta karena Abu Thalib, kafir. Ya. Demikian. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Nabi tidak akan memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai. Ayat itu turun terkait siapa? Matinya Abu Thalib. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib telah ditetapkan oleh Rasulullah mati di atas kekafiran, mati di atas agama bapaknya, itu kakeknya Rasul, Abdul Muthalib, yang kafir. Ya. Nah, Allah tetapkan adanya cinta. Namun cinta ini cinta yang tabii, tabiat yang wajar, naluri. Ya. Rasulullah SAW mencintai Abu Thalib itu pertama karena paman dia, kekerabatan paman dia. Dan Abu Thalib dikisahkan di buku-buku sejarah lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain. Rasulullah ketika kecil di bawah pengasuhan Abu Thalib. Ini karena pamannya. Yang kedua, karena Abu Thalib membela Rasulullah SAW dalam situasi yang genting dan dahsyat di Mekah. Ya. Yang ketiga, karena Abu Thalib lah yang merawat Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW. Namun tatkala Abu Thalib mati, ya tak kafir. Bahkan Ali bin Abu Thalib, anaknya Abu Thalib, ya, mengingkari kekafiran bapaknya. Ketika Abu Thalib wafat, Riwayat Muslim menyebutkan, hadis Riwayat Muslim. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, ya, inna ammaka Syekh al-Kabir qad mat. Wa Rasulullah, pamanmu itu enggak nyebut bapak saya. Wahai Rasulullah, bapak paman engkau ya Rasulullah, orang yang tua renta itu telah mati." Kata Rasul, kuburin dia. Suruh kubur. Dan Abu Thalib, apa Ali enggak nyebut ayahku, tapi inna ammaka, sesungguhnya pamanmu ya. Enggak nyebut bapak saya. Ya, demikian. Ya, barakallahu fikum. Jadi, ini jelas ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala, berloyal kepada mereka, maka sesungguhnya ialah bagian dari mereka. "Innallaha la yahdi al-qauma adh-dhalimin." Maka Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Ya. Awalul ayat, ayat ini awalnya adalah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya." Ini Al-Maidah 51 yang menjerat si Ahok. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, wali-wali kalian. Ai la tatawallawhum. Ai, yaitu janganlah kalian berwala kepada mereka. La bi mudhaharatin wala bi mahabbatin wala bi muawanatin, tidak dalam bentuk membantu, mencintai, menolong, enggak boleh. Wa may yatawallahum minkum ay minal muslimin, siapa di antara kalian kaum muslimin yang berwala kepada mereka, fa innahum minhum, maka dia bagian dari mereka. Ay yakunu minal yahudi wan nasara, dia menjadi seperti Yahudi dan Nasrani. Hadza dalilun ala riddatihi, maka ini adalah dalil atas kemurtadannya. Sumaqal, kemudian Allah berfirman, "Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin." Fasammahum dzalimin. Allah tidak memberi hidayah pada orang zalim. Allah menamakan mereka orang-orang yang zalim. Siapa sih orang-orang yang zalim yang tadi disebutkan? Hah? Kafir. Jadi enggak boleh membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Maka loyalitas kita hanya untuk kaum muslimin. Walaupun kaum musliminnya ahlu bid'ah, selama enggak kafir, enggak boleh kita loyalitas diberikan pada orang kafir. Mukmin, kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam rahimahullah taala, mukmin tetap mesti kita cintai sekadar keimanan mereka kepada Allah. Ya, sekadar keimanan mereka kepada Allah. Kalau mereka masih ada iman muslim, tetap harus kita cintai. Kalau dia sedang berduel dengan orang kafir, maka kita mesti pro dia. Gak bisa enggak? Gak ada alasan beda firqoh, beda radio, beda ini, gak ada. Gak ada. Karena dia mukmin. Ya, kayak saya sering kasih contoh, Habib Rizik Syihab. Naam Asy'ari kita ingkari. Bid'ah. Ya, belum lagi amaliah dia yang lain, bid'ah. Tapi kafir enggak? Enggak. Emangnya kafir gara-gara Asy'ari? Enggak. Mukmin. Mukmin dan mukmin. Bocang atau mukmin? Ya, dia mukmin. Dia kan mukmin ya. Ditempur lah tuh sama orang-orang kafir, kaum sekularis, pluralis, hawkers. Iya, segala macam. Apa iya kita bisa pro kekafirin karena wah ini kan beda manhaj? Iya, bisa kita begitu? Subhanallah. Kemana akal? Kemana ilmu? Kemana akidah? Ini urusannya sama akidah. Gak bisa. Gak ada cerita kayak gitu. Ya, gak ada. Ya, maka kita doakan keburukan buat orang kafir. Ya, gak bisa. Apalagi pada hal-hal yang antum sendiri gak tahu hakikatnya. Ya, pada hal-hal yang kita sendiri gak ngerti. Apakah itu politisi, apa, gak ngerti. Faktor politik. Ya, Habib Rizik dibully sama mereka, diserang sama mereka gara-gara kasus apa? Hah? Chatting gara-gara itu aja. Percaya antum? Ada bukti enggak antum percaya? Nyata itu. benar bersaksi bisa di hadapan Allah nanti antum membenarkan chatting kayak gitu. Orang sekelas ya Habib Rizik walaupun ya Asy'ari kayak begitu, tapi antum percaya dia chat mesum kayak gitu. Percaya antum bersaksi di hadapan Allah nanti? Hah? Saya enggak percaya. Ya, kayak begitu. Anak SMP aja bisa bikin chat dua. Ponakan saya anak SMA bisa bikin kayak begitu. Antum percaya? Gak ada bukti, gak ada apa. Ya kalau dia lari ya takut. Ya biasa. Nah kayak begini gak boleh kita malah ikut bully dia. Oh pengecut, oh ini itu. Dia sudah dibully sama kapilin. Gak boleh. Ya. Walau Habib Rizik kalau kembali pulang mengajarkan Asy'ari kita bantah lagi. Mengajarkan Keduri kematian kita bantah. Ya, kan itu enggak kafir. Enggak kafir. Ada enggak di sekolah ini siapa yang Asy'ari kafir? Saya enggak tahu. Ya. Ada enggak ya siapa yang Keduri kematian kafir? Kata. Kan enggak kafir. Enggak murtad. Ya kita bantah, tetapi kalau yang begini jelas sikap kita. Enggak abu-abu, hitam putih kita jelas. Ya. Enggak usah takut antum. Ngapain takut sama siapa antum? Ketika antum menampakkan pembelaan, enggak. Yang benar Habib Rizik, yang batil pluralis, kafirin itu yang batil. Yang benar Habib Rizik. Atau kalaupun dia keliru, dia fasik, dia keliru, chat mesum, dia fasik sekalipun, dia tetap beriman. Saya enggak akan pro kafirin selama-lamanya. Mau apa? Kayak gitu. Nah, apa mesti takut? Hah? Takut ditahdir. Ya Allah, tahdir balik. Kok takut ditahdir? Tahdir balik. Berarti dia pro-pluralis, pro-liberal. Udah, sikat baru ini. Kenapa takut? Kok takut? Allah mustahil. Saya kadang-kadang heran. Ya, cukup nanti atasi ke 9 dan 10 setelah break ini, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi.